بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa nu'minu bi anna Allah taala yuhibbu awliya'ahu wa hum yuhibbuna." Kita beriman bahwasanya Allah taala yuhibbu, mencintai. Allah taala memiliki sifat mencintai awliya'ahu, wali-walinya, awliya'nya, wa hum yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mencintai. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka akan Allah datangkan sebuah kaum yang yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda ma syara'ahu min al-a'mali wal aqwali wa yukrihu ma naha anhu minha. Kita beriman bahwasanya Allah taala meridai apa-apa yang Ia syariatkan berupa amalan dan perkataan, dan Allah taala tidak menyukai, membenci apa-apa yang Ia larang berupa perkataan maupun perbuatan. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wala yarda li ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah, sungguhnya Allah maha kaya, maha tidak butuh kepada kalian, dan wala yarda li ibadihi al-kufra, Allah tidak pernah ridho terhadap kekufuran yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Walakin karihallahu bi'athahum wa thabbathahum qila qulu ma'al qa'idin. Namun Allah tidak menyukai keberangkatan kalian, wahai orang-orang munafik. Wa thabbathahum, maka Allah pun melemahkan keinginan kalian. Wa qila qulu ma'al qa'idin, dan Allah pun, dan dikatakan kepada kalian, duduklah bersama orang-orang yang duduk, yaitu orang-orang yang tidak berangkat untuk jihad fi sabilillah. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan kita beriman bahwasanya Allah ta'ala ridha kepada orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan saleh. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah taala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu kepada Allah. Wa nu'minu bi anna Allah taala yaghdabu 'ala man yastahiqqu al-ghadaba min al-kafirin wa ghairihim. Dan kita beriman bahwasanya Allah taala murka. Allah Ta'ala memiliki sifat murka pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemurkaan Allah, dari orang-orang kafir dan yang selain mereka. Adh-dhannina billahi dhanna sau, yaitu orang-orang yang memiliki prasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sau, mereka akan mendapatkan giliran dari keburukan-keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah akan murka kepada mereka. Walakin syariha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Namun barang siapa yang lapang dada kepada kekufuran, maka atas mereka kemurkaan Allah, kemurkaan dari Allah, wa lahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikrami. Dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah yang disifati dengan keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekallah wajah Rabb kalian, Rabbmu yang agung dan mulia. Wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini 'azimataini, dan kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki dua tangan yang mulia dan agung. Bal yadahu mabsuṭatani yunfiqu kayfa yasha, bahkan Allah memiliki dua tangan yang terbuka lebar yang Allah memberikan karunia dengannya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, dan mereka tidak menempatkan, memposisikan Allah dengan posisi atau kedudukan yang tepat, kedudukan yang benar. Wal ardu jami'an qabdathu yawmal qiyamah, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi atas apa yang mereka persekutukan. Wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi ta'ala aynain itnataini haqiqataini, dan kita beriman bahwasanya Allah memiliki dua mata yang hakiki. Liqauli ta'ala wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, buatlah kapal dengan kedua mata kami dan wahyu kami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nuru law kashafahu lahraqat sabahatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijab Allah adalah nur, penghalang wajah Allah adalah nur, cahaya. Law kashafahu lahraqat sabahatu wajhihi, andaikan penghalang tersebut dibuka maka akan terbakarlah pancaran wajahnya. Mantaha ilaihi, sejauh pandangannya. Basarahu minal khalqi, mantaha ilaihi basarahu, sejauh pandangan Allah. Min khalqihi, makhluk-makhluknya. Artinya hijab yang menghalangi kita untuk melihat wajah Allah adalah berupa cahaya. Andaikan cahaya tersebut diungkap, andaikan cahaya tersebut disingkap, maka akan terbakarlah makhluk-makhluk Allah semuanya sejauh pandangan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wajma'a ahli sunnati ala anna al-aynaini ithnatani, wa yu'ayyiduhu qawlu nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dajjali innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'a'warin. Ulama, para ulama ahlu sunnah wal jamaah bersepakat, ijma, bahwasanya kedua mata Allah, bahwasanya mata Allah itu ada dua. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Beliau mengatakan innahu a'warun, sungguhnya Dajjal itu buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'warin. Dan sungguhnya Rabb kalian itu tidaklah buta. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Dan kita beriman bahwasanya Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar, tidak bisa diungkap oleh penglihatan para makhluk. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilihat oleh para makhluk. Wa huwa al-latiful khabir, dan Allah itu Maha mengetahui perkara-perkara yang nampak maupun perkara-perkara yang tersembunyi. Wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawm al-qiyamati. Dan kita beriman bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Rabb-nya pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka ketika itu, pada hari itu, berseri-seri ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Rabb mereka. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la mithla lahu li kamali sifatihi laisa kamithli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan kita beriman bahwasanya Allah ta'ala tidak ada yang semisal dengannya, karena sempurnanya sifat-sifat Allah ta'ala. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatu wa la naumun li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Dan Allah, kita beriman bahwasanya Allah ta'ala tidak dihinggapi rasa ngantuk dan juga tidak tidur, karena sempurnanya kehidupan Allah ta'ala dan qayyumiyatihi, dan kemampuannya untuk qayyumiyah, berdiri sendiri. Wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan li kamali 'adlihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah ta'ala tidak akan berbuat zalim pada seorang pun, karena sempurnanya keadilan Allah. Wa bi annahu laysa bighafilin 'an a'mali 'ibadihi li kamali raqabatihi wa ihatatihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah, dan karena juga laisa bighafilin, Allah tidak ghafil, Allah tidak lalai dari amalan-amalan para hamba, dikarenakan kesempurnaan raqabah, kebersamaan Allah ta'ala, wa ihatatihi, dan pengetahuan Allah terhadap para hamba. Wa nu'minu bi annahu la yu'juzuhu syai'un fis samawati wal fi samawati wa la fil ardi li kamalihi ilmihi wa qudratihi. Dan kita beriman bahwasanya tidak ada yang mampu melemahkan Allah sedikit pun di langit maupun di bumi, karena kesempurnaan ilmu Allah dan kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah adalah jika Allah menginginkan sesuatu hal, maka Allah mengatakan kun fayakun, maka Allah katakan jadilah, maka akan terjadilah apa yang Allah inginkan. Wa bi annahu la yalhiquhu ta'bun wa la i'ya'un likamali quwwatihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah tidak merasakan lelah dan juga tidak merasakan capek karena kesempurnaan kekuatannya. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari dan sama sekali tidak menyentuh kami perasaan lub, perasaan lelah atau capek. Ai min ta'bin wala iya, yaitu berupa perasaan lelah ataupun capek. Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbatahu Allahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'i was-sifati. Dan kita beriman terhadap sahihnya, terhadap benarnya semua apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya atau apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan. Lakinnana natabarra'u min mahdhuraini 'azimaini huma atamthilu ayaqulu biqalbihi aw lisanihi sifatullahi ta'ala kasifatil makhluq kasifatil makhluqin wa takyifu ay yaqula biqalbihi aw lisanihi kayfiyatu sifatillahi ta'ala kadza wa kadza. Namun kami berlepas diri dari dua hal yang terlarang, dua hal yang fatal bahayanya, yaitu at-tamthil. Yang pertama at-tamthil, tamthil adalah seseorang mengatakan dengan hatinya atau dengan lisannya bahwa sifat Allah Ta'ala seperti sifat makhluk. Semisal misalnya mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, mata Allah seperti mata makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini adalah tamthil dan ini adalah hal yang terlarang. Wa takyifu, dan yang kedua adalah at-takyif, yaitu seorang mengatakan dengan hatinya atau dengan lisannya kaifiyah sifat Allah adalah begini dan begitu, membagaimanakan sifat Allah. Allah Ta'ala beristiwa dengan cara begini dan begitu. Allah Ta'ala ya berkehendak dengan cara begini dan begitu. Ini adalah takyif. Wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allahu 'an nafsihi aw nafahu 'anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman untuk menafikan setiap apa yang dinafikan oleh Allah tentang dirinya dan yang telah dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Wa anna dhalika an-nafya yatadammanu itsbatan likamali diddihi. Dan bahwasanya penafian tersebut mengandung isbat, penetapan kesempurnaan dari sifat lawannya. Wa naskutu amma sakatallahu anhu wa rasuluhu. Dan kami diam terhadap sifat-sifat dan nama-nama yang Allah diam terhadapnya dan Rasulullah SAW juga diam terhadapnya. Wa nara anna sayra ala hadha at-tariqi fardun la budda minhu. Kita beriman, kita memandang bahwasanya menjalani metode yang demikian ya terhadap nama dan sifat Allah adalah wajib dan harus untuk dilakukan. Harus untuk dilakukan metode demikian. Wa dhalika li anna ma athbathahu Allahu li nafsihi aw nafahu 'anha subhanahu fa huwa khabarun akhbara Allahu bihi 'an nafsihi. Karena apa yang Allah tetapkan tentang dirinya dan Allah nafikan tentang dirinya adalah khabar, adalah kabar yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan wal ibadu la yuhituna bihi ilman. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui tentang dirinya, dan yang paling jujur perkataannya, dan yang paling baik perkataannya. Dan para hamba tidak sama sekali tidak bisa mengetahui semua ilmu tentang Allah. Wa ma athbathahu lahu rasuluhu aw nafahu anhu fa huwa khabarun akhbara bihi anhu wa huwa alamun nasi bi rabbih wa ansahul khalqi wa asdaqahum wa afsahuhum. Dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa khabarun adalah kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan sedangkan beliau adalah a'lamun nas birabbihi, manusia yang paling mengetahui tentang Rabbnya, tentang Allah. Wan saul khalqi, dan manusia yang paling tinggi semangatnya untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Wasdaqahum, dan yang paling jujur perkataannya dan yang paling fasih perkataannya. Fa fi kalamillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam kamalul ilmi wasidqi wal bayani fala udhra fi raddihi aw taraddudi fi qabulihi. Maka dalam perkataan Allah Ta'ala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala terdapat kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu dan kejujuran yang paling tinggi dan penjelasan yang paling jelas. Fala udhra, maka tidak ada udhur untuk menolaknya ataupun untuk meragukannya. Fi qabulihi, untuk menerima perkataan tersebut. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.